apa kabar? Bergegas kawan, bersiaplah untuk berlari. Bangun, hei sahabat, terlalu lama larut dalam angan-angan. Oh, oh, oh, Tuhan tak mau merubah mereka yang tak mau berubah. Oh, oh, oh, oh, Bunda selalu katakan jangan pernah menyerah. Kita